Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah. Dzukira min rijal al-hurul 'ain fil jannati fama lin nisa. Sebuah pertanyaan singkat yang diajukan kepada beliau rahimahullah. Kata si penanya, telah disebutkan bahwa kaum laki-laki dari kalangan kaum mukminin di surga nanti akan mendapatkan bidadari surga. Fama linisa, lalu bagaimana halnya dengan kaum wanita? Pertanyaan yang terkait dengan sebuah nikmat yang kelak akan diperoleh oleh kaum mukminin di surga nanti. Telah kita ketahui bahwa di antara sekian banyak nikmat di surga nanti yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk para laki-laki dari kalangan kaum mukminin adalah keberadaan para bidadari di surga nanti. Nah, bagaimana dengan kaum wanita dari kalangan kaum mukminin? Apakah mereka juga akan mendapatkan nikmat yang sama? Sementara kalau kita lihat dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan nikmat tersebut untuk kaum laki-laki saja dalam sekian banyak ayat Al-Quran. Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalik, dan demikianlah kami kelak akan menikahkan mereka. Mereka kaum laki-laki, kaum mukminin, bihurin 'ain, dengan bidadari-bidadari di surga nanti. Sehingga terkadang konteks ayat yang seperti ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana halnya dengan kondisi para wanita di surga nanti? Apakah mereka juga akan mendapatkan kenikmatan yang sama atau tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca penjelasan beliau rahimahullah. Al-jawab, maka jawabannya, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi na'imi ahlil jannah. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang kenikmatan para penghuni surga. Dalam surat Fussilat ayat 31 dan 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Yang artinya, untuk kalian di surga nanti, ma tashtahi anfusukum, segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian semua yang kalian minta di surga nanti. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai persembahan dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa seluruh penduduk surga tanpa terkecuali, siapapun dia, baik laki-laki atau perempuan, mereka semua akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, berbagai kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia. Walakum, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan lafaz yang sangat global, yang sangat umum, bagi kalian tanpa terkecuali. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 71, wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun, yang artinya, dan di dalam surga terdapat segala hal yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia, wa taladzul a'yun, dan semua hal yang sedap dipandang oleh mata-mata manusia. Wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalamnya kekal untuk selama-lamanya. Allah menegaskan bahwa di dalam surga nanti terdapat segala hal yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia tanpa terkecuali, termasuk diantaranya pernikahan. Kita tahu pernikahan merupakan suatu hal yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Hal tersebut sangat selaras dengan tabiat dasar manusia, setiap hamba, siapapun dia, yang masih normal, yang masih suci fitrahnya, pasti menginginkan pernikahan, laki-laki atau perempuan. Maka berdasarkan kedua ayat tersebut, beliau rahimahullah mengatakan, wa minal ma'lum anna zawaja min ablaghi ma tashtahi nufus, kata beliau rahimahullah, satu hal yang telah dimaklumi bersama bahwa pernikahan itu termasuk perkara yang sangat diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia, seperti yang telah kita sampaikan tadi, sejalan dengan karakter dasar manusia, memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis, menginginkan adanya pernikahan. Fahuwa hasilun fil jannati li ahlil jannah zukuran kanu am inasa, kata beliau, maka kenikmatan tersebut, pernikahan tadi, kenikmatan yang berupa pernikahan, kelak akan terwujud di surga li ahlil jannah, untuk para penduduknya, zukuran kanu am inasa, baik untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ya, semuanya akan mendapatkan kenikmatan yang berupa zawaj, yang berupa pernikahan. Maka berdasarkan keumuman ayat tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kelak para wanita penduduk surga juga akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bagaimana hakikatnya. Namun yang jelas mereka juga akan mendapatkan nikmat yang sama. Fal mar'atu yuzawwijuha Allah tabaraka wa taala fil jannah bi zawjiha, sehingga seorang wanita nanti akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga dengan suaminya. Alladzi kana zawjan laha fid dunya, yang dahulu sebagai suaminya ketika di dunia. Kalau keduanya masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali mempertemukan mereka sebagai suami istri. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa sang suami kelak juga akan mendapatkan bidadari-bidadari surga di samping istrinya tersebut. Bahkan kata para ulama, kondisi sang istri di surga nanti lebih baik, lebih afdol daripada bidadari-bidadari di surga. Secara fisik lebih afdol, lebih baik daripada bidadari-bidadari surga. Disebutkan demikian oleh para ulama. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat yang ke-8, Allah berfirman ketika mengisahkan tentang doa para malaikat, para malaikat yang bertugas untuk memikul arasy dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sekelilingnya. Maka di antara doa para malaikat tersebut telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini, Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka, masukkanlah kaum mukminin di surga-surga adn yang telah engkau janjikan kepada mereka. Ini doa para malaikat pemikul arasy kepada kaum mukminin. Doa yang sangat mustajab tentunya. Doa para malaikat kepada orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaum mukminin dimasukkan ke surga-surga adn yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, yang mana surga tersebut telah engkau janjikan untuk kaum mukminin. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, dan untuk orang-orang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka. Sehingga secara tersirat ayat ini menjelaskan bahwa kelak mereka akan dikumpulkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kaum mukminin dengan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka kalau semuanya masuk ke dalam surga. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, lalu bagaimana dengan seorang wanita yang belum sempat menikah ketika hidup di dunia, apakah mereka juga akan mendapatkan kenikmatan tersebut? Kata beliau rahimahullah, wa idza lam tatazawwaj fi dunya, adapun seorang wanita yang belum sempat menikah ketika di dunia, mungkin karena satu dan lain hal, mungkin dia meninggal terlebih dahulu sebelum menikah, maka kata beliau rahimahullah, fa inna Allah ta'ala yuzawwijuha ma takirru bihi ainuha fil jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menikahkannya dengan apa yang akan menyejukkan pandangan matanya di surga nanti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui bagaimana hakikatnya terkait dengan penjelasannya secara mendetail, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui. Namun yang jelas, dia juga akan mendapatkan kenikmatan yang sama. Semua penduduk surga akan mendapatkan, akan memperoleh kenikmatan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya beliau memberikan tambahan faedah terkait dengan pembahasan ini. Kata beliau rahimahullah, wa idza kana laha zawjani fid dunya, dan apabila ada seorang wanita yang memiliki dua suami ketika hidup di dunia. Jadi misalnya ada seorang wanita yang menikah dengan seorang muslim, kemudian suaminya meninggal dunia dan menikah lagi dengan orang lain. Nah, bagaimana nasibnya di akhirat nanti seandainya masuk surga? Apakah akan menjadi istri dari suami yang pertama atau suami yang kedua? Maka kata beliau rahimahullah, fa innaha tukhayyaru bainahuma yaumal qiyamati fil jannah. Syekh mengatakan, maka kelak wanita tersebut akan diberi kesempatan untuk memilih salah satu dari keduanya di surga nanti. Dipersilakan untuk memilih salah satu dari keduanya, akan menjadi istri suami yang pertama atau suami yang kedua. Ini menurut pendapat beliau rahimahullah. Namun sebagian ulama, sebagai tambahan faedah, memberikan penjelasan yang lain. Kata sebagian ulama, kelak di akhirat nanti seandainya masuk surga, maka dia akan menjadi istri suami yang terakhir. Wanita tersebut akan menjadi istri suami yang terakhir, istri suami yang kedua. Oleh karenanya kita tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, maka istri-istri beliau tidak boleh untuk dinikahi oleh siapapun untuk selama-lamanya. Nah, di antara hikmahnya kata para ulama, supaya mereka tetap menjadi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti, di samping sebagai ta'zim, sebagai bentuk pemuliaan terhadap istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan hal tersebut dalam surat Al-Ahzab. Tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dahulu sebagian sahabat, di antaranya Hudzaifah radhiyallahu anhu, pernah berpesan kepada istrinya, yang secara makna artinya Wahai istriku, janganlah engkau menikah dengan siapapun sepeninggalmu atau sepeninggalku, kalau engkau ingin tetap menjadi istriku di akhirat nanti. Kata beliau radhiyallahu anhu. Dan ini juga pernah dilakukan atau pernah disampaikan oleh sebagian sahabat selain beliau radhiyallahu anhu. Mereka berpesan kepada istri-istri mereka supaya jangan menikah dengan orang lain setelah mereka meninggal dunia. Kemudian kita lanjutkan keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. فَالنَّعِيمُ فِي الْجَنَّةِ لَيْسَ قَاسِرًا عَلَى الذُّكُرِ. Sehingga dengan demikian semua kenikmatan yang ada di surga tidak hanya terbatas bagi kaum laki-laki saja. وَإِنَّمَا هُوَ لِلذُّكُرِ وَالْإِنَاثِ. Namun tiada lain semua kenikmatan tadi diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Segala bentuk kenikmatan yang ada di surga maka akan diberikan kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Wa min jumlatin na'im az-zawaj. Dan di antara sekian banyak bentuk kenikmatan tersebut, az-zawaj adalah kenikmatan yang berupa pernikahan, yang secara manusiawi juga dimiliki oleh kaum wanita, setiap hamba, setiap manusia secara fitrah menginginkan hal tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, walakin qad yaqulul qa'il. Namun terkadang seseorang bertanya-tanya, inna Allah ta'ala dzakaral hurral 'ain wa hiya zaujatun wa lam yadhkur lin nisa. Barangkali ada seseorang yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan bidadari-bidadari tersebut sebagai istri-istri kaum mukminin di surga nanti. Walam yadhkur lin nisa, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kenikmatan tersebut untuk kaum wanita. Telah kita singgung di awal kesempatan tadi. Sekian banyak ayat yang menyebutkan bahwa para bidadari tadi akan diperuntukkan bagi kaum mukminin. Hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Maka jawabannya kata beliau rahimahullah, innama dzakara az-zawjat lil azwaj. Beliau mengatakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bidadari-bidadari tadi untuk kaum laki-laki, li'anna az-zawja huwa at-thalib wa huwa ar-raghib fil mar'ah. Karena pada umumnya laki-laki dialah yang mencari dan menginginkan wanita. Secara umum seperti itu. Yang aktif mencari dan menginginkan seorang wanita adalah kaum laki-laki. Memang ada sebagian kaum wanita yang memiliki karakter seperti itu. Namun sedikit dibandingkan kaum laki-laki yang punya peran aktif untuk mencari dan menginginkan wanita adalah kaum laki-laki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan tersebut sebagai bentuk motivasi untuk kaum laki-laki atas apa yang mereka inginkan. Walakin laisa ma'na dzalik annahu laisa lahunna azwaj. Namun bukan berarti kelak kaum wanita tidak akan memiliki suami-suami di surga nanti. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan para bidadari tersebut untuk kaum laki-laki karena keumuman karakter kaum laki-laki seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan kaum wanita juga akan mendapatkan kenikmatan yang sama. Dan cukup banyak berbagai kenikmatan di surga nanti yang hanya disebutkan untuk kaum laki-laki tanpa melibatkan kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan dhamir seorang laki-laki, kata ganti seorang laki-laki. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May ya'mal sholihan," misalnya. Barang siapa melakukan amal soleh. Ya'mal di sini dalam bahasa Arab artinya kata ganti untuk seorang laki-laki yang melakukan amal soleh. Kalau seorang wanita yang melakukan amal soleh, maka lafadznya ta'mal, man ta'mal sholihan. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan dengan kata ganti seorang laki-laki, man ya'mal sholihan. Barang siapa melakukan suatu amal soleh, maka pahalanya demikian dan demikian di surga nanti. Namun pahala tersebut juga akan diberikan untuk seorang wanita yang melakukan amal soleh, yang melakukan hal yang sama. Tidak hanya berlaku untuk kaum laki-laki saja, sehingga juga akan diberikan untuk semua penghuni surga, laki-laki maupun perempuan. Penyebutan kata ganti laki-laki tadi mewakili penyebutan hal tersebut untuk kaum wanita, sudah termasuk di dalamnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Ini yang mungkin kita bahas untuk sementara pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.